Dari binatang cerdik kancil. Hai. Pada suatu hari, kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Awalnya, kancil berniat segera pergi dari sana. Ia khawatir jika ada manusia yang melihatnya. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja, kata kancil dalam hati. Buah mentimun itu sungguh rasa sangat segar. Tanpa sadar, kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Buah mentimun yang sudah siap dipanen telah habis, tidak tersisa satupun. Tidak hanya itu, batang-batang pohon mentimun banyak yang roboh dan patah. Hari berikutnya, kancil datang lagi ke ladang Pak Tani. Ia ingin meminta maaf karena telah menghabiskan banyak sekali mentimun. Begitu sampai di ladang, kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dikiranya itu adalah Pak Tani. Kancil meminta maaf dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Namun, Pak Tani diam saja. Kancil merasa heran. Mengapa Pak Tani ini hanya diam? Karena penasaran, kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan kancil lengket dan tidak bisa dilepas. Kancil pun jatuh berguling-guling. Ia berusaha melepaskan diri. Saat itulah, Pak Tani pemilik ladang itu datang untuk menangkap. Pak Tani membawa kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani berkata, ia akan mengurung kancil di sana sampai masa panen mentimun selesai. Ia tidak mau jika ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara kancil. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Dan kini ia dikurung. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aha, ide cemerlang pun datang. Kancil tersenyum dengan puas. Kancil membangunkan anjing Pak Tani yang sedang tidur pulas. Kancil berkata, "Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?" Anjing menjawab, "Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani." Kancil tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Sebenarnya, Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?" Anjing tersenyum lebar ketika mendengar ada daging panggang. Tapi kancil berkata, "Sayangnya, Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku. Aku tidak begitu suka dengan daging." Anjing Pak Tani terpedaya oleh ujukan kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan kancil keluar. Kemudian, ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, kancil segera mengunci pintu kandang dan berkata, "Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani." Dan kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah, kali ini kancil kena batunya. Ia tertangkap oleh Pak Tani karena mencuri buah mentimun. Nah, teman-teman, jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya.